Soft depan tengah dipenuhi dulu sini. Maju mas. Maju. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ayuhal ikhwatil kiram wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum wa rahimani wa rahimakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Ta'ala yang masih terus menanamkan pada hati kita kecintaan kepada ilmu agama dan menanamkan pula kepada kita kesabaran di dalam menghadapi berbagai ujian di dalam talabul ilmi syar'i wal amal bih. Dan terus senantiasa kita memohon kepadanya sebagaimana yang dimohon oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, rahmatmulah yang kami harapkan. Janganlah kau campakkan diriku pada kemampuan yang ada padaku walaupun sekejap mata. Seorang bisa melakukan amalan kebaikan semata-mata dengan pertolongan Allah, bukan karena kehebatannya, kepandaiannya, kekuatannya. Namun la haula wala quwwata illa billah. Oleh karena itu, hendaklah terus kita memohon kepada Allah untuk diberi kekuatan dan diberikan istiqomah, dan sebab yang paling pokok adalah mau belajar ilmu agama. Di malam hari ini insyaallah kita meneruskan pelajaran kita pada dua kitab, Bulughul Maram Fi Adillatil Ahkam dan Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin. Sebelum kita meneruskan, kita mendengar dahulu bacaan anak-anak kita yang telah menghafal dua hadis yang lalu, hadis Abi Hurairah dan hadis Man Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Tafadalu. Alladzina yahfadzuna al-hadis falyakumuna yaqra'un. Tafadalu. Yang menghafal langsung berdiri. Tafadhal. Semuanya. Ya kumun, tafadhal. Hadis Abi Hurairah yang telah lalu. Kum. Rahimallahu mura'an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'a minni aw sami'a maqalati fawa'aha wa'adda kama sami'a. Allah akan menjadikan putih berseri wajah seorang yang mendengar ucapan Nabi, kemudian dia menghafalnya dan menyampaikannya sebagaimana dia mendengarnya. Barakallahu fikum. Tafadalu. Bagi ikhwan yang menghafal, para ikhwah, para talabah yang telah menghafal hadis Abi Hurairah dan barakallahu fikum Hadis berikutnya, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu seputar tentang permasalahan ruku. Tafadhalu untuk membaca. Tayyib, kalau tidak ada, semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua. Kita lanjutkan pada permasalahan kemarin. Ada satu permasalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Datang riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat-salat beliau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang memanjangkan bacaan-bacaan rukuk, i'tidal dan sujud seperti pada rakaat salat gerhana atau salat malam. Nah, barakallahu fikum. Di dalam kitab Syarhul Mumti karya beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pada jilid yang kelima halaman 184, beliau menerangkan tentang kaifiyah salat gerhana, salatul kusuf, pada lafaz summa yarka'u tawilan summa yarfa' wa yusami'u wa yuhammid. Kemudian beliau ruku' dengan ruku' yang panjang, kemudian mengangkat kepalanya dari ruku' wa yusami' dan mengucapkan sami'allahu liman hamidah wa yuhammid, mengucapkan rabbana walakal hamdu. Maka beliau di sini menerangkan, qala ba'dul ulama, sebagian para ulama berkata, summa yarka'u tawilan, kemudian ruku' dengan ruku' yang panjang, ay min ghairi takdir, yakni tidak ada ketentuan ukuran panjangnya berapa. Ini demikian. Dan ini adalah pendapat yang sahih. Fa in qala qail, apabila ada seorang yang bertanya, tulul qiyam fahimna, panjang berdirinya kita telah paham, ma yaf'alu fihi wa huwal qira'ah, apa yang dilakukan bisanya panjang dalam salat gerhana, yaitu panjangnya bacaan suratan. Lakin idza atala ruku', akan tetapi apabila memanjangkan rukuknya, famadza yasna, apa yang diperbuat? Nah, di sini panjang rukuknya, apa yang dibaca? Kalau sekedar subhana rabbiyal azim satu kali yang wajib, tentu tidak sepanjang itu. Kalau tiga kali juga tidak panjang banget. Kok ini hampir-hampir sama dengan panjang berdirinya. Maka dijawab oleh beliau, fal jawab, jawabannya, yukarriru tasbiha, yakni mengulang-ulang tasbih, subhana rabbiyal azim, subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghfirli, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinnata arshihi wa midada kalimatihi. Mengulang-ulang tasbih dengan ucapan-ucapan tasbih. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, boleh. Boleh juga digandengkan subhana rabbiyal azim, subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghfirli, atau membaca lafaz-lafaz tasbih yang lainnya. Ini ketika dalam ruku' yang panjang. Apa dalil beliau? Li umumi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah lalu dalam Bulughul Maram, wa amma ruku' fa'azzimu fihi rabba, adapun ruku' maka agungkanlah di dalamnya Rabb Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fikum. Maka fa kullu ma hasala min ta'zimin fi ruku' fa hadha huwal masyru'. Maka setiap tasbih yang bisa diraih dengannya pengagungan Allah Subhanahu wa taala dalam rukuk, maka inilah yang disyariatkan. 6. Kemudian beliau tidak menjelaskan di sini tentang panjangnya i'tidal, hanya mengucapkan wa yusammi wa yuhammid summa yaqra'ul fatihah. Ini wallahu a'lamu bissawab. Bisa dilihat pembahasannya dalam Syarhul Mumti jilid yang kelima halaman 184 sampai dengan 185. Walillahil hamd wa ni'mah. Jazakumullah khairan. Kita meneruskan pada hadis yang baru dari kitab Bulughul Maram. Kita masuk hadis tentang pembahasan sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, atau barakallahu fikum, ini sudah ya. Kita masuk pada hadis berikutnya. Hadis an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hadis yang ke-288. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum ala al-jabhati wa ashara biyadihi ila anfihi wal yadaini wa rukbataini wa atrafal qadamaini. Muttafaqun alaih. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu, aku diperintahkan, an asjuda ala sab'ati a'zum, untuk sujud di atas 7 anggota badan. Apa saja itu? Alal jabahati wa asyara biyadihi ila anfihi, di atas jidatnya, dan beliau menunjuk ke hidungnya. Wal yadaini, kedua tangannya, berarti 3. Warukbataini, dan 2 lututnya, 5. Wa atrafal qadamaini, dan ujung 2 kakinya, berarti 7. Yaitu jabhah yang beserta dengannya dihitung 1, yaitu hidung, jabah jidat dan hidung. Kemudian 2 tangannya berarti 3, 2 lututnya 5, dan 2 ujung kakinya berarti 7. Muttafaqun alaih. Kemudian hadis berikutnya, 4 hadis akan kita baca dalam pertemuan kali ini. Hadis berikutnya, hadis setelah itu. An ibni Buhainah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla wa sajada farraja baina yadayhi hatta yabdua bayadu ibtaihi. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Ibnu Buhainah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla, dahulu apa beliau salat wa sajada dan sujud, faraja baina yadaihi, beliau membentangkan, merenggangkan antara kedua tangannya, hatta yabdua bayadu ibtaihi, sehingga nampak kedua putih, yakni putih 2 ketiaknya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ketiga, Anil Barra ibni Azib radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajadta fadha' kaffaika warfa' mirfaqaika. Rawahu Muslim. Dari sahabat Al-Barra ibni Azib radhiyallahu anhuma, Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sajadta, apabila engkau sujud, fadha', maka letakkanlah kaffaika, kedua telapak tanganmu, yakni pada tempat sujud, warfa', dan angkatlah mirfaqaika, kedua yakni sikumu." Hadis riwayat Muslim. Hadis terakhir terkait dengan sujud. Wa an Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a faraja baina asabi'ihi wa idza sajada dhamma asabi'ahu, rawahul Hakim. Dari Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila beliau rukuk, merenggangkan jari jemarinya, membuka jari jemarinya, dan apabila sujud, merapatkan jari jemarinya. Hadis riwayat Hakim. Barakallahu fikum. Empat hadis kita baca yang dibawakan oleh beliau al-imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam Bulughul Maram berkaitan dengan sujud. Hadis yang pertama dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan. Mana 7 anggota badan itu? Pertama jabhah, yaitu jidat. Hanya saja beliau mengisyaratkan menunjuk ke hidungnya. Kemudian yang kedua dan tiga adalah yadain, 2 telapak tangannya. Yang empat dan lima adalah rukbataini, 2 lututnya. Yang keenam dan tujuh atraf al-qadamaini. Tayyib, pada kemana anak-anak? Ya, yang kemana itu? Siapa yang keluar itu? Hah? Ya fulan, yang baju merah siapa? Mau kemana? Taib. Diupayakan untuk bisa bertahan dalam majelis. Nah, jangan membiasakan bermudah-mudahan ke belakang kecuali kalau memang udur yang sangat. Barakallahu fikum. Siapapun artinya demikian. Barakallahu fikum. Yang kelima dan enam, yang keenam dan tujuh adalah atrafal qadamaini, 2 ujung daripada kakinya. Nah, barakallahu fikum. Hadis ini secara zahirnya adalah perintah yang menunjukkan itu wajib dan itu adalah pendapat yang rajih. Kemudian hadis kedua berkaitan dengan tata cara sujudnya. Dari Ibnu Buhainah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, beliau menerangkan sifat sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu faraja baina yadaihi, beliau mengangkat atau membentangkan kedua tangannya sehingga nampak putihnya 2 ketiak beliau. Nah, ini tentunya ketika sholat munfarid sendirian. Nah, karena kalau jamaah maka dia akan menyakiti orang sebelahnya, nambah sempit demikian. Namun demikian sehingga bagaimana? Paling tidak yang derajat minimnya hadis Al-Barra ibni Azib tentang sifat sujudnya, apabila engkau sujud, letakkanlah kedua telapak tanganmu, yakni di tempat sujud, dan angkatlah kedua sikumu, tidak menempel ke tanah. Nah, kemudian hadis yang keempat, hadis dari Wa'il ibn Hujur, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ruku, merenggangkan jari jemarinya, dan apabila sujud, merapatkan jari jemarinya. Nah, ini yang dihafal insyaallah oleh para anak-anak kita sebagai bekal mereka liburan di rumah, insya Allah datang nanti pada pertemuan yang berikutnya mereka akan menyetorkan 4 hadis ini. Kita kembali pada kitab Minhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam Abdurrahman ibn Sa'di rahimahullah ta'ala fi kitabihi Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin. Qala rahimahullah, berkata pada poin 94, summa yasjudu ala a'dha'ihi sab'ah kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum, ala al-jabhati wa ashara biyadihi ila anfihi, wal kaffaini wa rukbataini wa atrafil qadamaini. Muttafaqun alaihi. Wa yakulu subhana rabbiyal a'la thumma yukabbir. Beliau berkata Imam Sa'di rahimahullah, thumma yasjud, kemudian beliau bersujud, ala a'dha'ihi sab'ah, di atas anggota badannya yang 7 anggota badan. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu, aku diperintahkan, an asjuda, untuk sujud, ala sab'ati a'dhum, di atas 7 anggota badan. Alal jabha, di atas jabhah, jidat, wa asyara biyadihi ila anfih. Namun beliau menunjuk dengan isyarat ke hidungnya. Wal kaffaini, kemudian 2 dan 3 adalah kaffaini, 2 telapak tangannya. 4 dan 5 rukbataini, 2 lututnya. 6 dan 7 atrafil qadamaini, 2 ujung daripada jari jemari kakinya. Hadis riwayat muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Dan beliau mengucapkan subhana rabbiyal a'la, kemudian bertakbir. Di dalam 2 poin ini terdapat beberapa permasalahan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, hukmus sujud alal a'dha'is sab'ah, hukum sujud di atas 7 anggota badan. Maka barakallahu fikum, di sini diterangkan la khilafa fi anna sujudi ala hadhil a'dha huwa sujudul kamil. Tidak diperselisihkan bahwasanya sujud di atas 7 anggota badan ini merupakan sujud yang sempurna. Kalau dikatakan sujud yang sempurna, ya di atas 7 anggota badan tidak khilaf para ulama. Wakhtalafu fil wajibi min dhalik, yang diperselisihkan tentang wajibnya hal tersebut, wajib atau tidak wajib. Kalau sempurnanya di atas 7 anggota badan, wajib atau tidak, disinilah khilaf para ulama. Terjadi khilaf di antara para ulama. Maka disata adalah yang masyhur dari Imam Ahmad, dan demikian pula yang dirojihkan oleh mayoritas ashabu Syafi'i, dan ini merupakan pendapat Imam Malik, Ishaq, Zufar, dan dihikayatkan dari Taus dengan berdasarkan hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, umirtu, Rasul mengatakan aku diperintah, berarti menunjukkan itu adalah siyaghul wujub, yakni konteks-konteks perintah yang memberikan faedah wajib, hukumnya wajib. Ini pendapat pertama, dan ini pendapat yang lebih kuat daripada pendapat yang tidak menyatakan wajib. Yang kedua, pendapat Al-Imam Syafi'i dalam satu ucapan beliau. Demikian pula merupakan pendapat Al-Imam Abu Hanifah dan dua sahabatnya yang menyatakan kadar wajib dalam sujud innama yajibu bil jabhati faqat. Yang wajib yang penting jidatnya saja. Itu pendapat Abu Hanifah. Dalilnya mana? Dalilnya hadis sajadat wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Nah, telah bersujud wajahku. Nah, wajah di sini berarti jabhah. Naam. Barakallahu fikum. Maka pendapat ini adalah wallahu alamu bissawab. Ini dikalahkan dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang sahih dan sharih, diperintahkan di atas 7 anggota badan. Terus bagaimana membawakan atau mengarahkan hadis ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sajada wajhi, aku sujud dengan wajahku. Maka diterangkan para ulama, fasujudul wajhi la yunafi sujudu ma'adahu. Sujudnya wajah tidak menafikan, tidak meniadakan sujud anggota badan yang lain. Wa inama adhafa sujud ilaihi, tidak lain hanyalah disandarkan sajada wajhi, sujudnya hanya kepada wajahku. Li'annahu ashrafu al-a'dha'is sab'ah, karena wajah merupakan anggota badan yang paling mulia dari 7 anggota badan yang kita wajib untuk bersujud dengannya. Tangan, lutut, kaki, wajah. Mana yang lebih mulia? Wajah. Sehingga disandarkan kepada wajah. Nah, ini wallahu a'lam bishawab. Bisa dilihat pembahasannya dalam kitab Al-Mughni jilid kedua 194 dan Fathul Bari karya Ibnu Rajab jilid kelima halaman 114. Permasalahan kedua, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam ucapan wa yasjudu ala sab'ati a'zum alal jabhati wa asyara biyadihi ila anfihi, yakni diperintahkan sujud di atas 7 anggota badan, di atas jabhah, jidat, namun menunjuknya ke hidung. Maka di sini dibahas hukum sujud alal anfi, hukum sujud di atas hidung. Maknanya apakah hidung juga harus menempel ke tempat sujud atau tidak? Nah, apakah cukup jabhahnya saja, jidatnya saja, atau juga harus dengan hidungnya? Karena Rasul mengatakan alal jabhah, nah, namun menunjuknya ke hidung. Maka di sini fil hadithil bab, fi hadithil bab, dalam hadis tentang bab ini, umirtu an asjuda ala sabati adumal jabha wa asyara biyadi ilan fihi. Nam, yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim, datang dalam riwayat Muslim menunjukkan dengan digabungkan al jabha wal anf, yaitu di atas jidat dan hidung. Barakallahu fikum. Maka di sini adalah diambil pendapat oleh al-Imam Syafi'i, Imam Malik dan Ahmad dalam satu riwayat serta yang lainnya, bahwasanya yajibu sujud alal anfi ma'al jabhah, wajib untuk melakukan sujud yaitu di atas jidat sekaligus hidungnya, menempel ke tempat sujud. 6. Wajah fil masalah hadisun sharihun an Ibnu Abbas inda Daruqutni. Datang 6. Dalam masalah ini sebuah hadis yang sangat sharih, yang sangat jelas, yang diriwayatkan Imam Daruqutni dan Imam Hakim, yang diriwayatkan secara marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sana, la tuqbalu salatun la tamussu fihal anfu ma yamussul jabin. Tidak diterima salat yang mana hidung tidak menyentuh apa yang disentuh oleh jidat. Berarti menunjukkan bahwasannya menempelkan hidung ke tanah bagian dari hal yang wajib. Karena dinyatakan tidak diterima sholat seorang yang hidungnya tidak menempel. Naam, barakallahu fikum, tidak menempel ke tempat yang di sana jabin, jabhah tidak menempel tempat yang menempel tempat tersebut. Hadis ini sharih, hanya saja ternyata riwayatnya merupakan riwayat mursal, yaitu terputus. Adanya keterputusan pada jalan akhir dari ujung hadis ini, sahabinya jatuh. Naam. Datang riwayat-riwayat penguat juga sama, sebagiannya dhaif, sebagiannya mursal. Sehingga hadis ini tidak terlalu dipandang oleh para ulama. Nah, sekarang pendapat yang kedua, pendapat mayoritas para ulama. Wa dhahaba katsirun minal ulama ila anna sujuda 'alal anfi mustahabbun ghairu wajib. Mayoritas para ulama berpendapat bahwa sujud di atas hidung ini sekedar mustahab, sekedar yakni adalah disunahkan, bukan wajib. Yang ini diriwayatkan dari Imam Syafi'i, Sufyan dan Malik, Ahmad dalam satu riwayat, 6, dan demikian pula Al-Qasim serta Syabi, dan diriwayatkan pula dari Al-Hasan Al-Basri. 6. Ini barakallahu fikum. Maka mereka membawa hadis Ibnu Abbas, umirtu di sini adalah kepada makna al-istihbab, makna sunnah, bukan yaitu wajib. Terkait dengan hidung. Kenapa? Karena kalau dalam hadis Ibnu Abbas dihitung-hitung juga berarti lakana samaniyatan, yaitu akan jadilah berarti di atas 9 anggota badan. Berarti 8 anggota badan. Ini wallahu a'lamu bissawab. Yang mana mereka berdalil dengan hadis Jabir. Hanya saja barakallahu fikum, hadis tersebut di dalam sanadnya ada Abu Bakar ibn Abi Maryam, yaitu yang diterangkan para ulama syadidu ta'af, rawi yang sangat lemah. Dan wallahu a'lamu bissawab. Nah, ini para muhakkikin setelah mereka mengumpulkan dalil-dalil yang ada, sebagaimana Imam Syaukani rahimahullah dalam Sailul Jarad, beliau menyatakan wa bihadzal bayan, dengan penjelasan ini, kata beliau, yattadhihu laka anna riwayata dzikril jabhati mal isyarati ila al-anfi li bayani anna sujuda 'alal jabhah la yakunu tamaman kamilan illa biwad'il anfi ma'aha. Kata beliau, dengan penjelasan di atas, maka nyata gamblang bagimu sesungguhnya riwayat penyebutan jabhah, jidat, bersama adanya isyarah menunjuk ke hidung. Ini dalam rangka menjelaskan sesungguhnya sujud di atas jabhah, di atas jidat, la yakunu tamaman kamilan, tidaklah menjadi sempurna, illa biwad'il anfi ma'aha, kecuali dengan meletakkan hidung bersamanya, menempelkan hidung ke tempat sujud bersama jabhahnya. Wa ma hadza faqad aqnana an dalika dzikruhuma ma'an. Bersamaan ini maka sungguh telah mencukupkan penyebutan salah satunya bersamaan. Bila hadis kama asyarna ilaihi. Dalam hadis-hadis yang lain sebagaimana kami telah isyaratkan pada hadis-hadis tersebut. 6. Artinya tetap tidak menjadikan 8 anggota badan dikala seandainya hidung ditempelkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di atas jabhah namun menunjukkan ke hidung, maksudnya sujud di atas jidat tidaklah sempurna kecuali kalau dengan hidungnya menempel ke tempat sujud. Sehingga di sini pendapat yang kuat yang dikuatkan muhakkikin adalah barakallahu fikum tentang wajibnya. Naam. Fakana dzalika kafian fi fardiyati sujud ala tilkal a'dha min ghairi intimami amril ummah bidzalika. Naam. Yakni maka dengan demikian bahwasanya cukup untuk di sana ditetapkan tentang wajibnya sujud di atas anggota-anggota tersebut, nam tanpa harus menggandengkan perintah secara khusus menyebutkan juga di atas hidung. Ini satu sisi, karena yang namanya wajah mencakup ini dan ini demikian. Nah, sehingga di sini dirojikan oleh para ulama tentang wajibnya. Nam tentang wajibnya barakallahu fikum ini apa namanya untuk sujud di atas 7 anggota badan. Barakallahu fikum. Terus berkaitan di sana ada permasalahan yang lainnya sekarang tentang sujud yang ini kadangkala menjadi syubhat atau keraguan sebagian muslimin di masa-masa kita secara khusus, padahal ini juga sudah terjadi di masa sebelumnya. Naam. Yani mubasyaratus sajid bi'adhaihil ardo. Apakah wajib untuk kita di dalam sujud anggota-anggota badan tersebut langsung melekat dengan tanah tanpa terhalang adanya kain, tanpa terhalang adanya sajadah ataupun juga furush seperti ini. Nah, ini permasalahan. Maka dibahas oleh para ulama, dzahaba jumhurul ulama ila istihbabi mubasyaratihi bi'adhil ardo. Jumhur ulama berpendapat disunahkan untuk menempelkan secara langsung anggota-anggota badan tersebut ke tanah, ke bumi. 6. Wa karihu an yufsila bainaha baina jabhatihi au anfihi au yadaihi fasilun muttasilun bil musalli. Dan mereka karihu, membenci adanya penghalang antara jabhah atau hidung atau kedua tangannya, pemisah yang sifatnya muttasil bil musalli, yang melekat langsung dengan orang yang sholat. Qalu idza fa'alahu fa sholatuhu sahihah. Namun mereka mengatakan kalau ternyata mereka melakukannya, semisal mengenakan kolan suah menutupi ini, atau imamah menutupi ini, atau sorban, atau semacam kita sekarang mutalassiman dengan menggunakan masker, nam, karena dinyatakan darurah dan ini masih sebagian apa aturan dari aturan pemerintah, nam, bagaimana yang seperti ini? Fa'idha fa'alahu, kalau mereka melakukan hal tersebut, fa'solatuhu sahihah, solatnya tetap sah. Mujzi'atun, nam, mereka itu tetap sah dan diboleh, ya artinya boleh, hanya saja tarokal afdol, nam, itu secara asal mereka meninggalkan yang afdol kalau tidak ada uzur. Bagaimana kalau ada uzur semacam kita sekarang karena ini pemerintah dan seterusnya? Nah, yang alhamdulillah sudah membolehkan rapat, namun masih tetap dianjurkan sangat untuk menggunakan masker. Seandainya demikian, maka bagaimana? Maka yang seperti ini kata mereka, fa'ajazuhu biwujudil udhri, dan justru malah dibolehkan ketika adanya uzur. Ketika adanya uzur. Nah, sehingga tidak harus sujud rambutnya misalnya, oh diginikan dulu, atau kolon suahnya mau sujud, oh. Nah, tidak harus, namun yang afdol memang menyentuh langsung. Nah, barakallahu fikum. Ini pendapat jumhur ulama. Baina madzhabu Syafi'i ila annahu la yujzihu an yasjuda ala kuri imamatihi wala ala tarafi thawbihi almuttasil bih hatta yukshafa an ba'di mahalli sujudihi wa huwa qaulun lahu fil yadaini aidha wala sahu anhu annahu yajuzu fil yadaini. Naam barakallahu fikum. Berbeda dengan al-imam Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat tidak boleh, tidak sah untuk sujud di atas kur imamatihi, lilitan imamahnya. Kalau lilitan imamahnya menutupi ini, maka tidak sah kata Imam Syafi'i. Tidak pula di atas ujung kainnya, terhalang kain. Nah, yang sifatnya ini mutasil dengan badan kita, Nah, sehingga disingkaplah dari sebagian tempat sujudnya. Nah, dan demikian pula apabila kedua tangannya terhalang. Namun yang benar dari beliau, kedua tangan kalau terhalang tidak mengapa. Al-muhim di sini pendapat beliau ini adalah ghairu musallam, tidak diterima oleh para ulama. Kenapa demikian? Karena telah terjadi di zaman sahabat radhiyallahu anhum, nam, bahwasanya mereka juga dahulu kanal qaum yasjuduna alal imamah wa qalan suwah wa yadahu fi kummihi. Nam, dahulu para sahabat ini didapatkan sebagian mereka sujud di atas imamahnya dan qalan suwahnya, dan bahkan dalam keadaan kadangkala memakai apa namanya di atas kumnya, di atas apa tanah apa yaitu ini apa lengan bajunya. Ini barakallahu fikum, sehingga dari sini pendapat yang rajih sujud seandainya terhalang anggota-anggota badan ini untuk menempel dengan tanah secara langsung, baik yang sifatnya penghalang yang muttasilah yang kita kenakan di badan kita ataupun yang munfasilah seperti sujadah, furus dan sebagainya, maka itu sah, maka itu sah sholatnya. Dikala tidak uzur, jumhur berpendapat makruh. Namun apabila uzur, maka itu dibolehkan. Naam, ini wallahu a'lamu bissawab. Naam. Ini ikhwani fillah rahimakumullah terkait dengan sujud-sujud yang ada. Naam, barakallahu fikum. Mungkin barangkali ini yang mudah kita ambil di pelajaran kita kali ini terkait tentang hukum mengangkat tangan atau dan sebagainya. Sifat sujud yang sempurna insyaallah dalam pertemuan yang akan datang setelah anak-anak kita menyetorkan hadis-hadis yang telah kita baca tadi. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wasallim, alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.